Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Syekhul Islam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, masih pada bab ma ja'a anna sababa kufur bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abd faqulu abdullahi wa rasuluh. Akhrajahu, dan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara berlebihan dalam memuji Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An Umar huwa Ibnu Al-Khattab. Umar adalah Ibnu Al-Khattab Ibnu Nufail binun wafa musaghgharan Nufail Al-Adawi Amirul Mukminin wa afdalu sahabati ba'da Siddiq radhiyallahu anhum, sahabat termulia setelah As-Siddiq Abu Bakar. Waliyal khilafah 10 sinin wa nisfa. Beliau pegang khilafah 10 tahun setengah. Famtala'atid dunya adla. Dan dunia penuh dengan keadilan di masa khilafah beliau. Wa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra wa Kaisar. Dan di khilafah beliau pula dibuka kerajaan Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Wa stushhida fi Dzulhijjah sanata 23. Beliau terbunuh syahid pada Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Qauluhu la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Qala al-itra mujawazatul had fil madh wal kadhib fihi. Al-itra adalah ekstrim, berlebihan dalam memuji dan bahkan dusta dengan kedustaan-kedustaan. Qalahu Abu Sa'adat. Demikian definisinya kata Abu Sa'adat. Wa qala ghairuh, selain beliau mengatakan makna hadis, ay la tamdahuni bil batil wa la tujawizul had fi madhi. Jangan kamu puji aku dengan batil, atau jangan kalian berlebihan melampaui batas dalam memuji aku. Truni kama atrotin nasara Ibnu Maryam. Jangan kalian puji aku seperti kaum Nasara memuji Ibnu Maryam. Seperti kaum Nasara yang mengatakan Isa anak Allah, dan bahkan mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah Ta'ala Allah uluan kebira, itu semua karena berlebihan dalam memuji-muji Isa Ahlul Kitab. Kaf di dalam kama atrotin nasara Ibnu Maryam, tidak hanya bermakna mumatsalah, tidak hanya bermakna mumatsalah. Karena kalau mumatsalah berarti persis seperti, karena memang kaf kafut tashbih, penserupaan. Tetapi tidak berarti yang dilarang kalau persis meniru kaum Nasara dalam memuji Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan pemahaman batil ini disebutkan oleh Busiri dalam qasidahnya yang ma'ruf, ketika dia katakan da' madda'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang dipuji atau diakui oleh Nasara pada nabinya, selain itu terserah kamu hukumi dan tentukan. Artinya puji Rasulullah terserah kamu setinggi apa, yang penting jangan meniru Nasara. Jangan sampai kamu katakan Muhammad anak Allah persis seperti Nasara. Jangan kamu katakan Trinitas, jangan kamu katakan Muhammad. Selain itu terserah kamu, sudah memuji Rasul seperti apapun bebas. Ini karena dia memahami keyakinannya yang dilarang kalau menyerupai Nasara persis. Padahal tidak demikian. Larangan Rasul SAW ketika beliau katakan kama atrotin Nasara Ibnu Maryam, Dengan demikian, kaf di dalam hadis adalah kaful qiyas, dikiaskan, artinya serupa dalam masalah itro, pujian yang berlebihan. Dan lebih jauh, para ulama sebutkan kaful qiyas itu tamthil, tetapi tamthil naqis. Tamthilun naqis, penserupaan yang tidak sempurna, kurang. Dalam artian tidak semua sisinya sama, tidak segalanya persis, enggak. Tapi ada sisi-sisi kesamaan, atau secara garis besarnya serupa antara ini dengan ini, yang sebelum kaf dengan yang setelah kaf. Hadza ka hadza, ij'al hadza ka hadza. Kias, dikiaskan ini seperti ini, serupa. Apa persis segala sesuatunya? Enggak harus. Makanya dikatakan tamthil naqis, penserupaan yang tidak sempurna. Dalam artian mungkin saja banyak perbedaannya, enggak sama, tetapi pada dasarnya itu kalau dikiaskan serupa. Dengan demikian, larangan memuji berlebihan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara kepada Nabi Isa alaihi salam, di mana itu menyeret mereka sampai pada tingkat kekufuran, sampai mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain. Seperti kaum Nasara demikian berlebihan kepada Isa. Dan ini fuqaha sebutkan sama seperti kalau dalam masalah hukum fikih, mereka katakan misalnya nabidzul bur, rendaman gandum, direndam cukup lama, ya dia berfermentasi dan terlalu lama, dibiarkan lebih lama lagi jadi khamr, memabukkan. Ya seperti di kita ketan hitam, nah, di Arab sana biasa gandum dipakai. Al-muhim, fuqaha katakan hadza kanabidzil inab. Ini seperti rendaman anggur. Kenapa? Karena kesamaannya atau illat hukumnya sama. Sama-sama iskar, memabukkan. Bisa menghilangkan pikiran dan kesadaran orang. Apa berarti sama semuanya? Ya jelas tidak. Rasanya ya enggak sama antara khomer dari gandum dengan khomer dari anggur. Warnanya juga enggak sama. Gandum lebih ke kuning-kuningan, anggur ya ke hitam-hitaman begitu. Ungu hitam. Aromanya juga enggak sama. Banyak ketidaksamaannya, makanya tamtsil naqis. Tapi dalam hukum sama. Makanya mereka katakan nabi hadza kanabidzul inab. Rendaman ini seperti sama rendamannya. Ini hukumnya sama, haram. Walaupun ada sisi-sisi perbedaannya. Ini pun demikian. Kama atrotin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana kaum Nasara berlebihan dalam memuji dan menyanjung-nyanjung dalam rangka menghormati atau mencintai Isa alaihi salam, sampai mereka berikan padanya sifat-sifat ketuhanan. Makanya yang Busiri katakan batil. Da' ma yaqul maqalan hunnasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi. Pokoknya jangan seperti Nasara, sudah. Jangan kamu katakan Muhammad anak Allah. Selain itu terserah kamu sudah. Puji sesukamu. Dan ini batil. Larangan Rasul tidak hanya persis seperti itu, tetapi qiyas. Ketika orang melampaui batas dalam memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hal itu akan menjerumuskan mereka kepada kufur, sebagaimana hal itu pula menjerumuskan Nasara kepada kekufuran kepada Allah. Dan pujian-pujian seperti itu banyak sekali. Sampai mereka katakan Rasul mampu, punya kekuasaan mengatur alam. Wal iyadzu billah. Ada juga, dan ini banyak di kitab-kitab sufi, mereka sebutkan bahwa Allah, wal iyadzu billah, ini sebatas menyampaikan pernyataan mereka, bahwa Allah yata'akol, Allah berpikir, merenung, muncul dari renungan Allah ini, dari fikiran Allah ini, Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Maka dari cahaya Muhammad ini Allah ciptakan langit, bumi dan seterusnya. Ada batil. Begitu pula hadis palsu yang biasa mereka bawakan. Ketika Jabir tanya kepada Rasulullah, apa yang pertama Allah ciptakan ya Rasulullah? Nuru nabiyika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan cahaya nabimu wahai Jabir. Ini cahaya Rasulullah SAW. Baru dari situ Allah ciptakan langit, bumi dan yang lainnya. Dan ini batil, bertentangan dengan hadis sahih. Yang jelas-jelas ketika Rasulullah katakan awal ma khalaqallahul qalam, yang pertama-pertama Allah ciptakan pena. Lalu Allah katakan kepadanya uktub, tulis. Apa yang aku tulis ya Allah? Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Sorry, jelas hadis mengatakan yang pertama Allah ciptakan pena. Di mana cahaya Muhammad? Ini semua batil, berlebihan dalam menyanjung maunya, sanjungan kepada Rasul, maunya memuliakan Rasul SAW. Dan seperti itulah kaum Nasara kepada Isa. Bahkan mereka katakan, wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami, ilmumu ilmu Rasulullah adalah yang tercatat pena dan yang ada di lauhul mahfud, berarti tahu segala sesuatu. Oh, yang gaib pun ada yang di lauhul mahfud, ilmunya Rasulullah SAW. Ini pula batil, itra, ghulu, ekstrim dan berlebihan di dalam pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ajarkan kepada umatnya, innama ana abdun, aku hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkan Muhammad abdullah wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Itu maqam tertinggi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abd berarti ubudiyah bagi Rasul sallallahu, berarti beliau layaknya abd, diciptakan Allah, dikuasai, diatur, tunduk kepada Allah, tidak punya sedikit pun dari hak-hak atau sifat-sifat rububiyah yang itu hanya bagi Allah semata subhanahu wa ta'ala. Dan dalam perkara-perkara penting, dalam kejadian-kejadian besar, Allah sebutkan Rasulnya dengan sebutan hamba ini, abd. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang mengisrokan hambanya, yakni Rasulnya. Allah sebutkan dengan maqam ubudiyah. Wahakadha, menunjukkan tingginya martabat ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, fa'abal musyrikun illa mukhalafata amri. Tetapi musyrikin tetap ngeyel, menentang perintah Allah, wartika banahi, tetap melanggar larangan Allah. Dilarang berlebihan, tetap saja mereka berlebihan. Fa'adzamuhu bimanahahum anhu wa hadzarahum min, dimana mereka agung-agungkan, mereka muliakan Rasulullah dengan sesuatu yang itu dilarang kepada mereka. Wa naqadhuhu a'zama munaqadha wadhahu nasara fi ghuluwihim wa syirkihim. Maka dengan sifat berlebihannya dalam memuji, dalam memuliakan Rasul, mereka menyerupai kaum Nasara dalam kemusyrikannya. Wa waqa'u fil mahdzur, terjatuh mereka dalam larangan. Wa jara minhum minal ghulu wa syirki syi'ran wa nathran ma yatulu adduhu. apalagi dalam bentuk-bentuk syair ataupun dalam bentuk-bentuk nazar. Nazar lawan dari syair, perkataan bukan syair itu nazar. Syair disebut syair karena dia punya aturan, ada kofiahnya, ada wazannya, ada arutnya, enggak sembarangan. Harus seimbang antara bait pertama, bait kedua, harus sama dan seterusnya. Nazar enggak, ya omongan bebas. Seperti ini nazar, tapi sedang menyampaikan pujian kepada Rasul sallam, sama melampaui batas dan berlebihan dari yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasannafu fihi al-musannafat, bahkan banyak tasnif, banyak karya mereka buat dalam rangka tadi pujian-pujian kepada Rasul, dibaca sebagai rotib, disebut rotib ini, rotib itu, namanya banyak. Waqad dzakara Syekhul Islam an ba'di ahli zamani annahu jawazal istighatha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yustaghathu fihi billah. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله. شيخ الإسلام menyebutkan bahwa beberapa orang yang ada di zaman beliau mengatakan boleh istighatha kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dalam segala sesuatu yang di situ orang istighatha kepada Allah, selama itu boleh kepada Allah berarti boleh kepada Rasulullah, dia katakan begitu. Dan akan dikabulkan, punya kemampuan untuk menjawab itu. Kamu minta anak, minta rizki, minta kesembuhan, minta ini, itu. Yang itu semestinya kepada Allah. Dia katakan boleh kepada selain Allah, kepada Rasul. Dan dia tulis kitab. Yang itu dibantah oleh Syekhul Islam rahimahullah, dan bantahan beliau ma'ruf, tercetak dengan nama judul kitab Al-Istighathah atau Ar-Rad 'alal Bakri. Kedua-duanya ma'ruf. Ada yang menyebutkan kitab Al-Istighathah, ada yang menyebutkan Ar-Rad 'alal Bakri, karena yang mengatakan itu Al-Bakri namanya Ali bin Ya'qub bin Jibril Al-Bakri. Dicetak ada dua jilid. Nah. Dan ini menjelaskan di satu sisi kepada kita bahwa para ulama sunnah membantah kebatilan dengan membantah orangnya, tokohnya, dai-nya yang membawa dan menyebarkan kebatilan itu, menyerukannya, karena menyesatkan orang. Dan dibantah bahkan namanya disebut seperti ini, Syekhul Islam Ar-Rad 'alal Bakri. Beliau punya kitab pula Ar-Rad 'alal Akhna'i. Imam Ad-Darimi rahimahullah juga punya kitab Ar-Rad Alal Bishr Al-Marisi dan banyak yang lain, menunjukkan bukan perkara aneh, bukan perkara baru, bukan perkara yang diada-adakan membantah orang yang sesat, membantah orang yang menyimpang dari al-haq, dari tariqatus salaf. Dan seperti itu para imam contohkan rahmatullah alaihim, bukan ajaran yang baru, membantah para tokoh dan dai-dai kesesatan. Salah satu yang Bakri katakan, yaqulu innahu ya'lamu mafatihal ghaib, bahwa Rasul tahu kunci-kunci yang gaib, diketahui oleh Rasulullah SAW. Allati la ya'lamuha illallah, padahal itu tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Wa dzakara anhum asya' min hadzan nabt. Na'udzubillah min 'ama al-basirah. Dan hal lain yang serupa dengan itu berlebihan. Sampai Rasulullah dikatakan tahu kunci yang gaib. Dan beberapa perkara lain yang dibantah oleh beliau. Maka kita berlindung diri kepada Allah dari butanya hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata yang buta pada mereka, matanya melek melihat sebagai panca indranya, tapi yang buta kalbu yang ada di dalam dada mereka, sehingga tidak memahami yang hak padahal begitu jelas ayat-ayat Quran dan sunnah Rasul mengajarkan ini. Makanya para ulama katakan, kam min kafifin mubsir, betapa banyak orang yang tuna apa buta itu? Tuna apa? Tuna netra ya. Nah, orang yang tuna netra tapi dia mubsir, terbuka hatinya, punya basirah, faham ilmu, ngerti kebenaran, banyak sekali dari kalangan sahabat, a'immah, para ulama. Wa kam min mubsirin a'ma, betapa banyak pula orang yang melihat tapi dia buta hatinya. Qad ishtahara fi nadhmil busiri qawluhu, salah satu qasidah burdah busiri mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya akramal khalq, ini Rasulullah, wahai makhluk termulia, mali man aludhu bihi siwaka, kepada siapa aku berlindung diri kalau bukan kepadamu wahai Rasulullah. Syirik waliyadhu billah. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadi musibah besar, ketika terjadi malapetaka, bencana dan semisalnya, dia berlindung diri kepada Rasul SAW, bukannya kepada Allah. Sebagian yang lain mengatakan, dan itu di masa muslimin menghadapi fitnah, cobaan dari kejamnya tentara Mongol, Tatar, pasukan Genghis Khan, maka mereka-mereka ini justru menyerukan kemusyrikan, bukannya mengembalikan umat kepada Allah, diajak kepada tauhid. Malah dia katakan, ya a'idhina min Tatar, ludhu biqabri Abi Umar. Wahai muslimin yang takut dari Tatar, berlindung dirilah kalian kepada kuburan Abu Umar, salah satu tokoh sufi yang mereka kultuskan dan mereka keramatkan. Al-Muhim, semua ini ghulu, berlebihan dan melampaui batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. وما بعده من الأبيات التي مذمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. Bahkan bait-bait berikutnya dia serukan untuk doa itu dimurnikan kepada Rasul. Berlindung, pasrah, berharap, bahkan dalam situasi genting sangat, dalam situasi darurat yang sangat, dia serukan untuk memohon kepada selain Allah. Padahal Allah katakan, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Enggak ada satupun yang bisa menjawab, mengabulkan doa orang yang dalam keadaan darurat dan genting sekali, dan menghilangkan kejelekan darinya kecuali Allah. Ini malah menyeru kepada selain Allah. Fana qadur rasula firtika bima naha anhu a'zama munaqadah wa syaqullaha wa rasulahu a'zama musyaqah. Dengan itu mereka telah menentang Rasulullah, menyalahi larangan beliau jelas-jelas. La tatruni kama atratin nasara, hadis. Mereka pula telah menentang Allah dan Rasul dalam ajarannya dengan penentangan yang sangat besar. Waliyadzu billah. Isya. Ya Allah. Kita itu enggak terima dengan hukum Rasulullah yang telah menyebutkan larangan. Beliau enggak mau, enggak ridho untuk di puji-puji berlebihan, sampai bahkan itu sifat-sifat Allah. Wa innama yahsulu ta'zimur rasul sallallahu alaihi wasallam bita'zimi amrihi wa nahihi. Padahal hakikatnya memuliakan Rasulullah adalah dengan memuliakan perintahnya, larangannya, walaih tidak bihadiyih, dengan mengikuti petunjuk beliau, wattiba'i sunnati, mentaati sunnahnya, wa da'wa ila dinihi alladhi da'a ilai, berdakwah kepada agamanya, ajaran Rasul yang beliau berdakwah kepadanya, dan terbesar adalah dakwah kepada tauhid, ikhlas. Wa nusratihi wa mu'alati man amila bihi wa mu'adati man khalafa, berwala, membela kepada yang mengamalkan sunnah Rasul dan tauhid ini, memusuhi siapapun yang melanggar dan menyalahi ini. Tapi mana mereka dari semua itu? Malah sebaliknya, syaitan mempengaruhi mereka untuk justru membela mati-matian kemusyrikan dan pelaku-pelakunya, memusuhi tauhid dan orang-orang yang mengajak kepadanya. Fa'akasa ulaikal musyrikuna ma aradahu Allah wa rasuluhu ilman wa amala. Makanya dibalik oleh musyrikin yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Wartakabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Mereka langgar larangan Allah dan Rasulnya. Fallahul musta'an. Wa alaihi tuklan. Bahkan tidak jarang dan sering, bahkan kalau sudah ziarah di sana, di depan kubur Rasul SAW, nangis-nangis mereka, meminta-minta layaknya kepada Allah, ya Rasulullah, aghithni, aghithni, aghithna, tolong kami ya Rasulullah. Atau mereka katakan, ya Rasulullah, al-madad, ya Rasulullah, al-madad. Madad, bantuan. Ini pertolongan, dia minta kepada Rasulullah. Sesuatu yang hanya boleh diminta kepada Allah. Padahal sudah dijaga, sudah diingatkan pemerintah sana, jazahumullah khair, tidak kurang-kurangnya. Bahkan terutama kalau musim Ramadan atau haji, karena banyak orang bergantian dari tiap negeri ikut jaga kuburan agar mengingatkan orang-orang dari negerinya, misalnya dari Indonesia, yang ingatkan jamaah haji ini atau jamaah umroh, gak boleh pak syirik, gak boleh begini. Nah, tapi ya tetap saja, wa illa mereka dari luar, karena di depan makom, depan kubur Rasul, paling kalau enggak 3-4 sof. Sof setelah itu dinding begini, dinding tembok masjid. Nah, dari luar itu mereka sambil menghadap kubur, jadi meminta-minta segala macam, yang nangis-nangis. Bahkan kalaupun dia sedang di Mekah, setelah tawaf, setelah ini, kadang dia di Ka'bah, kiblat. Bagi setiap mukmin, dia belakangi Ka'bah, dia punggungi Ka'bah sambil dia menghadap ke arah Madinah, ini ke arah kubur. Lalu dia berdoa, ya Rasulullah, begini, begini, begini. Dia di Ka'bah ini sekarang. Sampai setingkat itu syaitan mempermainkan mereka. Ka'bah dia belakangi dan dia menghadap ke arah Madinah sambil minta-minta. Dan sebagian mereka terang-terangan mengatakan, bahwa Ka'bah lebih afdol memang dari hujrah, dari kamar atau rumah Aisyah. Tapi ketika di situ ada Rasulullah SAW dimakamkan, la abadan. Di situ berarti lebih afdol, lebih afdol dari Ka'bah, naik levelnya, bahkan lebih afdol dari arsh, bahkan lebih afdol dari hamalatul arsh, para malaikat yang membawa arsh, wa yahmilu arsha rabbika yawma idzin thamania, 8 malaikat. Lebih afdol dari jannah, dari surga, karena ada Rasulullah di situ. Ini semua ghulu, itra. Mana ada satu ayat saja yang menunjukkan itu, satu hadis saja menunjukkan itu, yang ada celaan dan larangan Rasul. Betul, tentunya jasad Rasul lebih mulia, lebih ini, tapi untuk dikatakan kamar Rasul karena ada jasad beliau di dalamnya lebih afdal dari Ka'bah, arsh, hamalatu, jannah, subhanallah. Pujian-pujian yang berlebihan semacam ini yang ditakuti dan dilarang oleh Rasul terhadap umatnya. Wallahu muwaffiq ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.